Matius bab 10. Esetong are isa nimbali murid sedubeles epakon akompol. Red murid jeria pas eparengi ko besah kaangkui ngojuk roro jahat. Ben maberes penyakit apa bayi. Ben beten seenakan tak apa bayi. Nyamanah rasul sedubeles orang jeria. Ia Arya, sekaping setong, Simon, seaculuk Petrus. Ben taretana Andreas. Pas Yakubus, bentare tanah Yahya, ia Arya na anak nasi Bidius, saalana jeria Filipus, ben Bartolomius, bi Thomas, ben Matius, tokang narek pacek serta Yakubus anak na Alfius, ben Tedius, dibudina Simon, se Patriot, ben Yudas Iskariot, se Agianati Isa, Rasul sedubelas jeria. Bi Isa pas eyotos sambi iparingi bebeleen kantaria. Bekna je entar ka daerah keneng nareng orang sebeni Yahudi. Beriakia je entar kata ko dana orang Samaria. Tape entar kareng orang Israel. Bi lebi kareng orang senyaletong. Kabele kareng orang jeria. Je Allah bekal dulia marentah menangkarato. Paberes reng orang sesake. Paudik pole reng orang semate. Pabeures reng orang senyandeng penyakit kolek buduk, ben ocuk roh-roh jahat, bekna nare Maria kepi kalaben macoma, jadi beri kia kalaben macoma, bekna jek ngebe peseh emas, peseh salakah, ota bena peseh timbeke, beri kia bekna jek ngebe kantong badan sandeka, ota bena kelampi dulamber kangkui perjalanan, ota bena sepatu, beri kia tongket, sebab orang salako latanto esediai kabutona. Mon bekna napak kakotah otabe kampong, sare orang seendek narema bekna. Pas eneng eje dia, sampai bekna mangkat boleh. Mon bekna masuk ke dalam bengkona orang, ngocak. Moga-moga, sampian e berkat nah pangeran. Mon reng orang e dalam bengko jeria narema bekna, dina, salama bekna jeria, mek terus beda ereng orang jeria. Tapi, mon reng orang jeria tak ndak narema bekna, tarek pole salama jeria. Mon beda bengko, otabe kota se tak ndak narema bekna, otabe tak ndak ngeding aki bekna. Onturi, kenengan jeria, ben kebesaki, abu dari pak tepakna sokona bekna. Kaya nga iya, are kiamat, reng orang kota Sodom ben Gumora, bekal lebih gempang esapora Allah, etempeng reng orang e kota jeria. Eding aki patepak ya, bek nabi sengko yotos akan tadumba, setak bisa apa-apa, kangak tengak na pate ala segelek. Bek na kotu tengah teh, akan tak olar, ben ikhlas atena akan tak dere. Aga jaga, sebab bek na bekal etang gebe, ben ia depahagia ke mahkamah-mahkamah. Bek na bekal eseksa e kenengan-kenengnah kebaktian. Bek na bekal lagi bee. Kadekna para pengobesa, bentoratoh, polana bekna deti tanguret. Benjeria kesempatan mongku, kabekna kaangkui nyaksee sengko. Kareng orang jeria, ben kareng orang setak tau ka Allah. Tapi, mon bekna ekibe polana yadilena, bekna tak usah kobeter. Parkara apa sekoca agia. Ota bekna beremah, bekna seaca-aca. Sabab, bekna bekale belekna. Apa sekotu eko caki bekna mon labek tena. Sebab seaca-aca e bekto jeria beni bekna. Tapi rona rama seswarga kalaben perantara na bekna. Bekal ketetiena beda orang masraki tare tane dibi kaangkui epate. Sekanta jeria bekal ketetiena kia iantarana anak bi epatna. Anak bekal ala bene kerama ebuna ben Masra kirama ebu najeria, kaangkui epate. Bekna bekal eke becikna, sekabiena orang, polana bekna norok singko. Tapi orang sekuat sampai akhir, bekal epa salamete. Mon bekna ekani aja, e setong kota, buruh ke kota laena. Singko malakna ke bekna, sabeluna bekna mareh entar ke sekabiena kota Israel, potrana manusia larabu. Moret, tak arajaan dari guruna. Ben bereng tak arajaan dari lorana. La cokop mon moret pada ben guruna. Ben bereng pada ben lorana. Mon kapala soma lainnya mai Beelzebul, apa pole saya senebeng kona. Tanto enyamai saya acubeen pole. Mbak najak takok kamanosa. Apa bayi saya rep dibudina tanto tengale. Ben apa bayi saya rose agi dibudina mesteh etemo. Apa sekoca agi sengkok kabak na epet tengah. Kotu olange edelem terak nasiang. Ben apa sekoto agi kakope ngabak na. Berta agi pabletra. Mbak najak takok kaoreng saya mate ebeden. Tapi tak kau basah mata esokma. Patak kok ka Allah, seko basah mata ebatan ban sokma, edalem neraka. Manok ketik dedua, ekening belih bi pesai sekedeng. Meski beria, tadak manok ketik setengah, segeger ke tanah, mon benih kesokan ramana bakna. Beria kia benyakna obu eceta ke bakna, lai bitong kepi. Teti tak usah takok, bakna lebih arke etempeng benok manok ketik. Pak sapa saya ngaku tang moret ya dekna orang banyak. Bik sengkok ya kuakiyah ya junena tang rama esorga. Tapi pak sapa saya tak ngaku ya dekna orang banyak je abek netang moret. Bik sengkok tak ya kuakiyah ya junena tang rama esorga. Bek najak nyangka sengkok ngebe perdamaian ketunyeria. Sengkok tak ngebe perdamaian tapi madeteng parmosuan. Sengkok deteng ande tiaki anak lake ngamoso pakna. Ben anak bini ngamoso ebuna. Ben manto bini ngamoso matua bini na. Ongguen, sebekal detia moso sepaling raja. Ia arya anggotana keluarga netibi. Oreng seatresnaan ke pakna. Otabe ebuna, etempeng bika sengkok. Tak patot detitang moret. Beriakiyah orang seatresnaan ke anak lakek na, otaba anak binik na, etempeng bi kasengko. Ben orang setak endek mekol salib, ben norok sengko, tak patot detitang moret. Orang seeman kenyabena, bekal kailangan nyabena. Tapi orang sekailangan nyabena, polana estoh kasengko, bekal odia. Orang senarema bekna, narema sengko. Ben orang senarema sengko, narema salerena sengotos sengko. Orang senarema nabi, polana orang jirin nabi, bekal narema agenjerna nabi. Ben pak sapa'a, senarema orang sebecek, polana orang jirin becek, bekal narema'a genjerna orang sebecek. Pak sapa'a saya beri ngenom meski cuma ayeng celep, kasalah setong dari orang senes pajeria, polana orang jirin tang moret, tanto. Orang jeria bekal narema genjerna.